berdebe terlalu pas si jauh tina maksiat anak si ngerasa lamat tak heran jampe-jampe harupa gerade-gede terlalu pas susah senang omat sholat anak si berharga deh pohon sahakan jampe-jampe harpa pek dudunya serta kena lir ibarat hidup di dunia reki rupsa umur dunia jampe-jampe harpa beribadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacat kesalena ulah rek arah subaha percaya tanu kawasa segala nu karena pan ku hidup tangtu nabongan sorangan di bapak iya pepeling ngarah hidup hirup salawasna elin ente berang tepeti hidup kudu soleh satuntung nyari gede geralumpa sing jauh tina maksiat anak ni ngerasa lamat akhirat jampe-jampe harpa gerak gede geralumpa susah senang omat sholat anak ni benghar kade poho syakat jampe-jampe harpa pek dudunya serta kena lir ibarat hidup di dunia rek hirup seumur dunia jampe-jampe harpa beribadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacat kesarepna sing percaya kanu kawasa maha kasih maha segala nu karena panku hidup tangtu nabongan sorangan di bapak ye pepeli ngarah hidup hirup salawasna eling teberang.